Sebenarnya ku tak pernah ada rasa cinta. Aku tak mengerti, seolah kau beri harapan yang pasti, memulaiku dengan penuh keindahan. Sadari cinta itu hadir, dan aku tak sanggup menghindari. Kau berikan aku kesejukan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi ternyata kau ada yang memiliki. Sungguh kau buatku kecewa. Aku terluka melihatmu dengannya. Sungguh ku ingin kau menyadari. Tanpa disadari cinta itu hadir, dan aku tak sanggup menghindari. Kau berikan aku kesejukan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi ternyata kau ada yang memiliki. Sungguh kau buatku kecewa. Buatku kecewa.